Tuhan pengen tahu manggonong ati nison seperini parie make keroso. Iku hanggia weson kuatir piaka kepalen maning isun wakti dilarani. Sing arep ngelio merko api iki wes tau karo.